Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran nahwu kita, yaitu membaca kitab Al-Jurumiyah. Dan pada kesempatan yang lalu kita membahas babul maf'ulu, babul maf'uli bih, bab maf'ul bihi atau objek. Nah, barakallahu fikum, dan telah selesai dari bab tersebut. Apakah ada pertanyaan untuk bab maf'ul bihi? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita masuk bab baru, yaitu babul masdar. Nah, disebut maf'ul mutlak. Silakan Abu Isa membaca babul masdar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul masdari. Al-masdaru huwa al-ismul mansubu alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Nahu daraba yadribu darban. Wa huwa qismani, lafdhiyyun wa ma'nawiyyun. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. نعم. بارك الله فيكم. Ucapan mu'alif, ucapan mu'alif musannif, babul masdar, maksudnya di sini adalah maf'ul mutlak. Nah, barakallahu fikum. Karena kita sekarang di bab apa? Bab mansubatil asma, isim-isim yang mansub. Nah, kebanyakan penulis memberi judul maf'ul mutlak. Nah, bukan masdar. Kenapa? Karena masdar lebih umum daripada maf'ul mutlak. Kalau maf'ul mutlak dia mansub. Nah, adapun masdar bisa mansub, bisa marfu, bisa majrur. Tergantung kedudukan dalam kalimat. Masdar bisa marfu seperti antum mengucap kalamuka kalamun hasanun. Ucapanmu ucapan yang baik. Nah, di situ kalamuka masdar, namun sebagai apa? Khobar, sebagai mubtada yang kalamuka marfu. Kemudian kalamun hasanun, kalamun juga marfu sebagai khobarnya. Nah, barakallahu fikum. Artinya masdar lebih umum daripada maf'ul mutlak. Mam. Demikian juga antum mengucap dorbuka dorbatan. Aku memukulmu dorbuka. Pukulanmu dorbatan, dua kali pukulan. Nah, dorbuka masdar. Namun di sini marfu ya. Dorbatan juga di sini masdar, dorbatan juga marfu. Nah, barakallahu fikum. Maka yang judul yang lebih baik dengan menyebutkan bab maf'ul mutlak, karena maf'ul mutlak pasti mansub. Nah, adapun masdar bisa mansub, bisa marfu, bisa juga majrur, tergantung konteks kalimat atau kedudukan dalam kalimat. Nah, Qala al-masdaru huwa, masdar adalah al-ismul mansub, isim yang mansub. Nah, di sini menyebutkan isim yang mansub, berarti maksud masdar di situ adalah masdur, masdar untuk maf'ul mutlak. Isim yang mansub. Nah, alladhi yaji'u thalithan, yang datang ketiga, fi tasrifil fi'li, pada tasrif fi'il. Nahfu doroba yadribu doroban. Nah, doroba fi'il madi, yadribu fi'il mudhari', dorobannya masdar. Nah, maka datang yang ketiga dari tasrif. Tasrif apa di sini? Tasrif istilahi yang biasa kita sampaikan di pelajaran al-mumti' fi ilmi tasrif. Kalau tasrif menyamping adalah tasrif istilahi. Kalau tasrif menurun disebut tasrif logawi. Nah, doroba yadribu dorban, doribun madrubun, idrib latadrib, madribun madribun mitrobun. Nah, itu ya. Nah, ini untuk apa ini? Tasrif istilahi. Nah, datang tasrif yang ketiga adalah masdar. Nah, al-masdaru huwa al-ismul mansub. Masdar adalah isim yang mansub. Nah, untuk apa ini? Ketika dia masdar itu sebagai maf'ul mutlak, maka mansub. Adapun ketika masdarnya bukan sebagai maf'ul mutlak, maka bisa marfu, bisa majrur. Alladhi yaji'u thalithan, yang datang untuk ketiga, ya ketiga pada tasrif yang biasa ma'ruf di kitab-kitab tasrif ya. Fi tasrifil fi'li, pada tasrif fi'il. Nah, itu mentasrif fi'il secara istilahi, menyamping. Nah, kemudian disebutkan contohnya daruba yadribu daruban, kataba yaktubu katban, fataha yaftahu fathan, jalasa yajlisu julusan. 6. Alima ya'lamu ilman, dan lain sebagainya, itu masdar. 6. Barakallahu fikum. Wa huwa qisman. 6. Dan masdar ini, yaitu masdar yang dimaksud untuk maf'ul mutlak, ada dua macam. Lafziyun wa ma'nawiyun, secara lafaz dan secara makna. Di sana ada pengertian maf'ul mutlak yang lebih baik dari yang disebutkan di kitab ini, yang lebih lengkap, lebih jami' dan mani'. Nah, yang nanti bisa antum dapatkan pada kitab lainnya nanti insyaallah, bisa di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi atau kitab yang lain. Nah, yaitu apa pengertiannya? Maf'ul mutlak itu huwal masdar fadla al-mu'akkadu li'amilihi au al-mubayyinu li'na'ihi au li'adadihi. Nah, itu pengertian untuk maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Adalah masdar fadla, yang fadla bukan pokok kalimat, al-mu'akkad yang sebagai penguat, li'amilihi untuk amilnya. Nah, yaitu amilnya di situ berupa apa? Berupa fi'il atau berupa isim fa'il dan yang semisalnya dari amil-amil. 6. Masdar adalah fadla. Masdar adalah afan. Maf'ul mutlak adalah masdar. Kemudian apa? Fadla. 6. Yaitu yang bukan pokok dalam kalimat. Al-mubayyin li na'ihi, al-mu'akkad li amilihi, afan. Al-mu'akkad li amilihi, sebagai penguat bagi amilnya. Au al-mubayyinu li-na'ihi, atau sebagai penjelas bagi na'u jenisnya. Au li-adadihi, atau untuk bilangannya. Nah, itu maf'ul mutlak ya, itu pengertian yang lebih lengkap. Dan pengertian yang baru saja disebutkan ada syarahnya. Ada syarahnya menjelaskan apa maksud dari pengertian tersebut. Nah, kalau kita mensyarah pengertian ini, berarti pembahasannya keluar dari kitab Matan Jurumiyah. Karena itu akan dibahas pada kitab lainnya. Nah, kenapa? Karena yang disebutkan di Matan Jurumiyah pengertiannya ini, al-ismul mansub alladhi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li nahwu daraba yadribu darban. Nah, bisa dimengerti? Yang disebutkan di Matan Jurumiyah pengertiannya bisa dimengerti. Ya. Nah, apa tadi disebutkan al-masdar? Apa maksud masdar di sini? Maf'ul mutlak, isim yang mansub. Nah, berarti maksudnya maf'ul mutlak ya. Karena kenyataannya masdar itu bisa mansub, bisa marfu, bisa majrur gitu kan. Alladhi yaji'u thalithan, yang datang untuk ketiga pada tasrif fi'il. Nah, yaitu ketika mentasrif apa? Tasrif menyamping istilahi. Nah, kemudian disebutkan contohnya. Nah, ini pengertian ini belum mewakili, belum menjelaskan maksud dari maf'ul mutlak. Nah, pengertian yang menjelaskan maf'ul mutlak adalah yang tadi disebutkan, namun kalau kita menjelaskan pengertian lain berarti kita membahas kitab lain jadinya. Nah, maka kita mencukupkan apa yang ada di kitab ini untuk bisa dipahami. Ketika kita masuk kitab lain, pengertian yang lain kita sebutkan, nah, baru di situ kita harus bisa memahami pengertian lainnya yang disebutkan di kitab tersebut. Nah, kalau wahwa kisman dan masdar ini ada dua jenis, dua macam. Maf'ul mutlaq ada dua macam, lafziyun wa ma'nawiyun, secara lafaz dan secara arti. Nah, fa'in wafaqa lafzuhu lafzu fi'lihi, jika lafadznya mencocoki lafadz fi'ilnya, fahuwa lafziyun, maka adalah maf'ul mutlaq secara lafadz. Nahwu qaulika, seperti pada ucapanmu, qataltuhu qatlan. Nah, qataltuhu qatlan. Mana yang dimaksud maf'ul mutlaq di situ adalah qatlan. Qatlan. Nah. Kenapa? Karena lafadznya mencocoki lafadz fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Qataltuhu qatala, fi'ilnya qatala. Ya. Yeah. Mana masdarnya yang dimaksud masdar di sini maf'ul mutlak ya? Qatlan. Antum katakan qatala yaqtulu qatlan. Qatala yaqtulu qatlan, berarti qatlan di situ adalah masdar bukan? Masdar sebagai maf'ul mutlak. Nah. Mencocoki maf'ul mutlak ini mencocoki lafadz fi'ilnya, yang lafadz fi'il di sini sebagai amil. Nah, dalam pengertian yang lain di kitab yang lain menyebutkan mas mencocoknya apa amilnya. Nah, wa in wafaqa makna fi'lihi, jika mencocoki arti fi'ilnya, duna lafzihi, tidak mencocoki lafadznya, yaitu apa, mencocoki dari sisi arti saja tidak secara lafadznya, fahuwa ma'nawiyun, maka disebut dengan maf'ul mutlak secara maknawi, secara arti. Nahwu contoh, jalastu qu'udan, aku benar-benar duduk. Yang qatal tuhu qatlan apa artinya? Aku benar-benar membunuhnya. Atau aku membunuh dia dengan sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Ada perbedaan antara kalimat yang ada maf'ul mutlaknya dengan kalimat yang tidak ada maf'ul mutlaknya, ada perbedaan. Nah, karena maf'ul mutlak ini memiliki arti apa? Memiliki arti sebagai penguat bagi amil. Yang pertama itu penguat sebagai amil, ya. Mu'akad li amilihi atau al-mubayyin li no'ihi, sebagai penjelas bagi jenisnya. Atau juga al-mubayyin li adadihi, sebagai penjelas bagi bilangan. Nah, maka ketika kalimat tertentu ada maf'ul mutlaknya, dia akan memiliki arti penegasan atau penjelasan yang berkaitan dengan amil atau dengan bilangan. Nah, itu ya. Berbeda kalau tanpa maf'ul mutlak, maka artinya tidak disertai dengan yang tadi disebutkan. Contoh, antum mengucapkan qataltuhu atau qatala Muhammadun Zaidan. Apa artinya? Qataltuhu, aku membunuhnya. Kalau qatala Muhammadun Zaidan, apa artinya? Muhammad membunuh Zaid. Nah, ketika diberi maf'ul mutlak, qatal tuhu qatlan, artinya aku membunuh dia dengan sebenarnya, atau sungguh aku membunuh dia, ada penegasan. Karena maf'ul mutlaq di situ memiliki arti untuk apa, mu'akad li amilihi. Darabtuhu darbataini, aku memukul dia dengan dua kali pukul. Ada sisi apa, menegaskan bilangan dari amilnya. 6. Atau menjelaskan jenisnya, dorob tuhu dorbal amir, aku membunuhnya seperti pukulan pemimpin. 6. Artinya tanpa maful mutlak, artinya tidak menunjukkan hal-hal yang tadi disebutkan. Dorob tuhu, aku memukulnya. Atau doroba Muhammadun Zaidan, Muhammad memukul Zaid. Nah, barakulahikum. Ketika diberi maful mutlak, maka artinya menjadi jelas dan tegas bahwasanya apa yang dilakukan adalah benar-benar suatu pemukulan. Nah, sebab jika antum cuma mengatakan dorob tuhu, maka bisa dipahami oleh pendengar mungkin yang dimaksud adalah mencela, menghina, atau arti lainnya. Nah, antum berkata kepada teman antum, dorobtu akhoka, aku memukul saudaramu. Maka si pendengar mungkin berpikir bukan memukul tangan, namun bukan memukul dengan tangan, maksudnya apa? Mencelahnya, menghinanya, dan yang semisalnya. Namun ketika antum berkata dorobtuhu dorban, sungguh aku dorobtu akhoka dorban, sungguh aku memukul saudaramu dengan sebenarnya, maka pendengar menjadi paham dan mengerti bahwa pukulan tangan yang dimaksud. Atau untuk mengatakan dorob tu ahoka dorbatain, aku memukul saudaramu dua kali pukul. Nah, di situ juga sang pendengar akan mengerti bahwasanya itu pukulan tangan yang terjadi dua kali. Nah, atau dorob tu ahoka dorbal amir, aku memukul saudaramu dengan pukulan seperti pukulan sang pemimpin. Nah, di situ juga akan bisa dipahami maksudnya adalah benar-benar pukulan. Bahkan pukulan di sini pukulan seperti sang pemimpin, pemimpin yang memukul bawahannya misal. Nah, itu ya. Nah, sehingga apa? Ketika ada maful mutlak, maka harus ada arti lebih. Artinya ketika antum menerjemahkan kalimat dorob kotal tuhu dengan kotal tuhu kotlan, itu artinya harus beda. Kotal tuhu antum artikan apa? Kotal tuhu, aku membunuhnya. Kalau kotal tuhu kotlan, apa artikannya? Sungguh aku membunuhnya, atau aku membunuh dia dengan sebenarnya. Ada arti lebih kan? Nah, itulah arti dari maful mutlak. Nah, sehingga para ulama menyebutkan ketika kalimat tertentu ada maful mutlaknya, maka hilang arti majasnya, artinya kepada hakiki. Nah, karena suatu kalimat, suatu kata tertentu dalam bahasa Arab bisa memiliki arti menurut uslub mereka ya, menurut apa namanya gaya bicara orang Arab, ada istilah namanya majas. Nah, atau mereka suatu kalimat tertentu bisa kadang memiliki arti majas, kadang memiliki arti hakikat, hakiki. Nah, seperti arti majas antum mengucap ja'a asadun, kalau datang singa. Ya. Ini orang Arab ini mengatakan ini bisa memiliki arti majas, bisa hakikat. Memiliki arti majas ketika antum mengucapkan itu di tempat-tempat yang tidak sewajarnya singa ada di situ. Singa hewan buas ada di situ enggak sewajarnya ada. Seperti misalkan antum melihat ra'aitu asadan yusolli fil masjid. Aku melihat singa sedang sholat di masjid. Nah, yang dimaksud di sini bukan singa hewan buas, maksudnya apa? Laki-laki pemberani. Nah, itu. Nah, namun juga tidak menutup kemungkinan ketika antum mengucap asad memang ada singa beneran. Nah, itu karena kata-kata ini bisa mengandung arti majas, bisa mengandung arti hakikat. Karena itu asad dan aku melihat singa fisuk di pasar misal. Ini bisa memungkinkan memang yang dimaksud laki-laki pemberani atau memang ada singa lepas masuk pasar misal, singa hewan buas. Nah, ketika diberi tokit, nah, maka arti majas ini menjadi hilang. Seperti tadi yang dicontohkan tadi, kotal tuhu, aku memukulnya. Mereka berpikir, yang mendengar ini berpikir belum tentu arti pukulan di sini pukulan tangan. Bisa artinya menghina, bisa artinya meremehkan, atau yang mencela atau yang semisalnya ya. Ketika diberi maful mutlak, maka hilang arti majas tadi, menjadi hilang kepada hakikat. Naam. Barakallahu fikum. Naam, ya, kita kembali tadi ke apa? Matan. Tadi kita mengartikan ya, mengartikan kok jelas tu qu'udan. Apa mengartikan jelas tu qu'udan? Aku duduk dengan sebenarnya. Naam. Nah, di situ disebutkan wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafzihi, jika mencocoki arti fi'ilnya bukan secara lafadznya, fahuwa ma'nawiyun, maka maful mutlaknya secara arti disebut maful mutlak ma'nawi. Nahwu, contoh, jalastu ku'udan, kumtu wukufan, artinya aku duduk dengan sebenarnya. Kumtu wukufan, aku berdiri dengan sebenarnya. Wama asbahadalik, dan yang semisalnya. Nah, apa maksud dari mencocoki makna bukan lafadznya? Karena jalasa dan qa'ada artinya sama. Jalasa masdarnya julusan, qa'ada masdarnya qu'udan. Qa'ada jalasa itu artinya sama, artinya duduk. Nah, kalau kita keluarkan maful mutlak secara lafad dari fi'il, dari contoh yang ada, maka kita katakan jalas tu julusan, qa'atu qu'udan, berarti di situ maful mutlaknya secara lafad. Ya, kumtu qiyaman, berarti maful mutlaknya secara lafad, gitu kan? Nah, koma sama dengan waqafa. Koma artinya berdiri, waqafa juga artinya berdiri, bisa berhenti, tergantung konteks kalimat. Nah, ketika masdar yang diambil adalah masdar dari fi'il yang lain yang artinya sama, maka disebut maful mutlaknya secara maknawi. Itu berarti antum boleh mengucap qa'atu julusan. Kebalikannya kan? Qa'ada Muhammadun julusan. Apa artinya? Muhammad duduk dengan sebenarnya. Waqafa Muhammadun qiyaman. Nah, boleh dibalik. Waqafa Muhammadun qiyaman, apa artinya? Muhammad berdiri dengan sebenarnya. Nah, bisa dibedakan arti lafziyun dan ma'nawiyun. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang i'rabnya. Nah, qataltuhu qatlan, qatala fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Wa ta'u domir mutasil mabniyun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Walha domir mutasil mabni ala domi fi mahli nasbin mafulun bihi. 6. Qatlan maf'ulu maf'ulun mutlak kun mansubun wa alamatu nasbihi fathah. 6. Maf'ulun mutlakun mansubun alamatu nasbihi fathah. Maf'ulun mutlakun, maf'ulun mausub mutlakun sifatnya. Maf'ulun mutlakun mansubun alamatu nasbihi fathah. Jalastu qu'udan, jalasa fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Wa ta'u domir mutasil mabni ala dhommi fi mahli raf'in fa'ilun. Qu'udan maf'ulun mutlakun mansubun alamatu nasbihi fathah. Naam. Kumtu wukufan, kumtu qoma fi'lun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Wa ta' domir mutasil mabni ala domi fi mahli raf'in fa'ilun. Wukufan maf'ulun mutlakun mansubun alamatu nasbihi fathah. Nah, itu i'rab yang lengkap ya. Kalau i'rab singkat, qataltuhu qatlan, qatala fi'il fa'il maf'ul bihi. Qataltuhu qatlan, fi'il fa'il maf'ul bihi, itu qatlan maf'ul mutlak mansub. Jalastu qu'udan, fi'il dan fa'il, jalastu fi'il dan fa'il, qu'udan maf'ul mutlak mansub. Kumtu wukufan, kumtu fi'il dan fa'il, wukufan maf'ul mutlak mansub. Itu i'rab singkatnya, namun sebaiknya i'rabnya dirinci seperti yang di awal tadi. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari membahas maf'ul mutlak. Nah, sekarang murojaah i'rab tadi, diulang, mengulang apa yang tadi di i'rab. Qataltuhu qatlan, Abu Isa, i'rab. Qataltuhu qatlan, qatala fi'lun madhin mabniyun ala sukun. Kemudian wata qatala fi'lun madhin mabni ala sukun litisalihi, karena bersambung litisalihi bidomiri raf'in mutaharrik, karena bersambung dengan domir raf' mutaharrik. Wata dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilin. Fa'ilun fi mahalli. Naam. Wa ta dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ahsanta. Fatlan maf'ulun mutlaqun mansubun. Naam, qatlan maf'ulun maf'ulun mutlaqun mansubun. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Naam, alamatu nasbihi al-fathatu. Ahsantum. Ya Abu Rijal. Apa itu berikutnya? Jelas. Jelas tu ku'udan. Jelas tu ku'udan. Jelas tu fa'ilun fi'lun wa fa'ilun. Wa ku'udan masdarun mansubun alal masdariyati. Alal masdariyatu bi jelas tu ku'udan jalasa fi'lun madin mabni ala sukun. Naam, litisalihi bi dhamir rafin mutaharik. Wa ta dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Atau antum singkat aja jalas tu fi'il dan fa'il. Naam. Ku'udan ku'udan mas'ul maf'ulun bi maf'ul maf'ulun maf'ul apa mutlak maf'ulun maf'ulun mutlakun mansubun. Subun. Alamatu nasbihi alamatu nasbihi fathah. Naam. Ya cukup. Ahsanta. Ya, Pak Dr. Khairuddin, ini ah, masya Allah ini sudah muncul lagi ini. Lama menghilang. Para pendengar atau pada bertanya-tanya. Kumtu ya. Iya. Fadal. Kumtu wukufan. Ya, kumtu wukufan. Kumtu fi'il fa'il. Kumtu fi'il dan fa'il. Naam, wukufan. Wukufan maf'ul mutlak. Mansubun walamatu nasbihi fathan. Iya, ahsantum. Kumtu fi'ilun wa fa'ilun wukufan maf'ulun mutlakun mansub alamatu nasbihi fathah. Itu kalau mau singkat itu aja. Iya. Iya, kalau mau dipanjangkan kumtu berasal dari koma kan? Koma. Maka antum katakan koma fi'ilun madin. Fi'ilun madin. Jadi antum ucap yang asal fiilnya dulu. Ya. Koma fiilun madin mabni ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Litisalihi bidomiri rof'in mutaharik. Karena bersambung dengan domir rofa mutaharik yang yaitu tak. Domir rofa mutaharik itu domir yang berharokat. Ya. Nah, sudah pernah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu ya. Nah, watau domir mutasil dan tak ini domir mutasil. Nah, kalau kita ngucap domir ada dua pilihan, mutasil atau munfasil. Ya, mutasil. Nah itu dulu. Nah, ya. Yang seperti ini kita katakan domir mutasil. Mutasil. Baru menyebutkan yang namanya domir pasti mabni. Kita mabni. Sebutkan mabninya mabni. Tandanya apa? Mabni. Nah mungkin domir itu mu'rab pasti mabni. Mabni. Maka kita katakan domirun mabni. Mutasilun mabniyun. Mabni. Lalu sebutkan tanda mabninya mabniyun ala. Dom. Ala domi atau alal fathi atau ala sukun. Nah itu kalau yang mabni memakai istilahnya domi. Kalau yang mu'rob makanya domati. Domati. Ala domati atau domatun fathi fathun fathi untuk yang mabni. Kalau yang mu'rob kita katakan fathatun atau fathati. Fathatin. Pernah dulu dijelaskan juga ya. Iya. Cara membedakan mengucap ketika yang kita irob itu mabni atau mu'rob. Kalau yang mabni al-dommi. Ketika yang mu'rob kita katakan ad-dommati. Seperti misalkan marortu bi zaidin. Marortu bi zaidin. Apa itu? Ja'a zaidun. Zaidun fa'ilun marfu'un alamatu rafihi domatun. Domatun. Bukan domi, domatun karena mu'rob. Barakallahu fikum. Ya, Abu Sofnat. Sudah bisa contohnya. Ya, sekarang contoh wa kallamallahu Musa takliman. Kallamallahu Musa takliman. Takliman. Takliman. Kallama yukallimu masdarnya takliman. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Ya. Itu ada di ayat ya. Dari Al-Qur'an contohnya dari Al-Qur'an. Wa huwa ala hasab baqabla kallama fi'lun. Kallama fi'lun madhi. Iya, fi'lun madin mabni ala mabni alal fathi. Alal fathi. Iya. lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah. Kallamallahu. Sebagai apa ini? Kallamallahu. Lafzul jalalah Allah. Fa'il. Fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafihi. Wa alamatu rafihi. Ad-dhammati. Alamatu rafihi dhamma ad-dhammatu. Naam. Ad-dhammatu. Dhammatu. Musa. Musa. Allah mengajak bicara Musa atau Allah berbicara kepada Nabi Musa. Musa maf'ulun bihi. Ya, maf'ulun bihi mansubun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi as-sukun. Musa alamatu Musa, nasbihi. Musa fathah. Fathah muqaddarah. Al-fathu muqaddarah. Muqaddarah. Mana min dhuhriha? Mana min dhuhriha? Tidak bisa dinampakkan karena li'anahu terakhiran alif apa? Sikol ta'adzur atau munasabah? Sikol ta'adzur atau munasabah? Ta'adzur. Ta'adzur nam. Mana amin duriha atau ta'adzur? Kalau mana amin duriha antum pilih satu dari tiga. Apakah karena sikol yaitu berat untuk diucap dan ini terjadi pada isim mangkus. Mangkus. Atau karena ta'adzur ini terjadi pada isim maksur atau munasabah dengan ya mutakalim. Ya. Itu berarti ketika harakatnya muqaddarah yang berikutnya. Nah, yang seperti ini yang munasabah dengan ya'mata kalim ketika mudhof kepada ya'mata kalim ya. Nah, yang seperti ini yang Musa ini betul tadi disebutkan apa? Fathah muqaddarah mana min duhuriha ta'adzur. Nah, lalu takliman. Takliman maf'ulun mutlakun. Maf'ulun mutlakun. Mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Al-fathatu. Naam, alamatun nasbihi fathah. Ahsantum. Nah, di sini orang-orang yang menyimpang dalam bab asma dan sifat ketika menafsirkan ayat ini mereka tidak mentakwilkan. Ya, artinya apa? Mereka menerima kalau arti ayat ini bahwasanya apa? Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenarnya. Nah, kalau tidak ada takliman, mungkin yang mereka bisa mentakwil taklim di sini artinya memukul atau menciderai. Nah, karena juga dalam bahasa Arab kalama yukalimu atau dengan kalama yukalimu artinya meninju, memukul, sehingga tinju itu disebut sebagai mukalama bahasa merekanya. Nah, artinya apa? Kalau tidak ada takliman, mereka bisa mentakwilkan, merubah arti menjadi Allah mencederai, melukai Nabi Musa. Nah, itu. Namun ketika ada takliman, mereka menerima artinya apa? Allah mengajak bicara Nabi Musa. Hanya saja nanti mereka mentakwil dari sisi lainnya. Yaitu apa? Allah menciptakan kalam di pohon, nanti kalam tersebut menyampaikan kepada Nabi Musa, jadi bukan Allah sendiri yang langsung berbicara kepada Nabi Musa. Di muncul takwil-takwil yang lainnya, bukan dari sisi mentakwilkan arti bicaranya, bukan ya. Nah, karena kenapa? Karena ada itu, ada maful mutlak tadi. Nah, sehingga kata mereka maful mutlak itu ya menghalangi arti majas, artinya menjadi hakiki, bukan majas lagi. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan. Nah, ini secara asal ya, secara asal maful mutlak berasal dari apa? Dari masdar. Nah, nanti antum bisa dapati pada kitab lanjutan yang akan kita bahas pembahasan maful mutlak ini sampai dimulai dari halaman di kitab Al-Mumtak fi Ilmin Nahwi 298 sampai halaman 298 sampai halaman 300 lebih ya. Dokter ya. 314. Berarti berapa halaman? 16. 298 314 16 halaman. Kalau kita menerjemahkan yang sekarang kita bahas mungkin 3 halaman kan? Iya. Berarti antum banyak hal tentang maful mutlak yang belum antum ketahui. Iya. Maka yang sedikit tadi harus dipahami tentang maful mutlak tadi harus dipahami. Nanti tambahannya di kitab yang lainnya. Nah, kita beri tambahan sedikit tentang pengganti maful mutlak ya. Pengganti-pengganti maful mutlak. Artinya apa? Lafat-lafat ini bukan masdar namun menjadi maful mutlak. Nah, ini kadang disalah i'rab. Kadang-kadang beberapa santri salah meng-i'rabnya. Karena yang mereka pahami kalau maful mutlak itu harus masdar. Ternyata di sana ada bukan masdar sebagai maful mutlak. Nah, ini salah satu pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Mumtik fi Ilmin Nahwi. Yaitu apa? Ada pembahasan tentang maful mutlak secara asal berupa masdar dari amilnya, dari fiilnya, amil atau fiilnya. Namun terkadang kata-kata lainnya yang bukan masdar, yang bukan masdar dari amilnya, bisa menggantikan maful sebagai maful mutlak dan mengambil hukum maful mutlak tersebut, yaitu dia menjadi di'irab mansub atau bimahli nasbin karena sebagai maful mutlak. Seperti lafadz apa? Lafadz kullun, ba'dun, ayun itu bisa menjadi maful mutlak. Nah, ketika apa? Ketika lafadz-lafadz ini mudhof kepada masdar. Ketika lafadz kullun, ba'dun dan ayun mudhof kepada masdar. Falatamilu kulal mail. Falatamilu kulal mail. Nah. Janganlah kamu terlalu cenderung dengan sebenarnya, atau janganlah kamu terlalu cenderung di sini, terlalu di sini sudah memiliki arti maful mutlak. Janganlah kamu terlalu cenderung. Fala tamilu kulal mail. Nah, mana maful mutlaknya? Kula maful mutlak yang dia itu mudhof kepada masdar, yang dia itu mail. Dan aslinya itu mail yang jadi maful mutlak. Nah, walau taqawwala alina ba'dul aqawil. Nah, itu juga ba'dul sebagai maful mutlak. Walau taqawwala alina ba'dul aqawil, dan sekiranya dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadakan sebagian perkataan atas nama kami. Nah, maksudnya apa di situ? Ba'dho sebagai maful mutlak karena mudhof kepada masdar aqawil. Mana amilnya? Taqawwala. Taqawwala. Nah, ya, taqawwala dan aqawil ada kesamaan. Ya, apa? Aqawil berasal masdar dari taqawwala. Hanya saja dia bentuknya bentuk jamak taksir sigham mutal jumu' aqawil. Nah, darabtuhu ba'dad darbi. Darabtuhu ba'dad darbi. Nah, situ ba'd di situ sebagai maful mutlak karena mudhof kepada darb. Aku memukul dengan sebagian pukulan. Artinya tidak memukul sepenuhnya. Tidak memakai tenaga full namun separuh tenaga. Darabtuhu ba'dad darbi. Nah, ba'd di situ sebagai maful mutlak. Nah, atau contoh lain, ayyasirin sirta. Jalan ab. Ayyasirin sirta. Nah, seperti berjalannya siapa kamu? Berjalan. Nah, ayya di situ yang asalnya dia sebagai isim istifham namun kedudukannya fi mahali nasbin, namun kedudukannya mansub sebagai maful mutlak. Juga isim isyarah bisa menjadi maful mutlak. Yaitu ketika isim isyarah ini mendahului masdar yang beral. Darabtuhu dalika dhurba. Darabtuhu dalika dhurba. Aku memukulnya dengan pukulan itu. Aku memukulnya dengan pukulan itu. Nah, dalika di situ sebagai maful mutlak. Juga domir. Nah, domir darabtuhu. Darabtuhu zaidan. Darabtuhu zaidan. Maful bihinya bukan hak lagi, namun zaidannya. Hu-nya yang sebagai maful mutlaknya. Darabtuhu zaidan. Apa asal kalimatnya? Darabtu dorba zaidan. Darabtu dorba. Darabtu fi'il fa'il. Ad-dorba maful mutlak. Zaidan sebagai maful bihi. Kemudian ad-dorba ini kita ganti dengan domir menjadi darabtuhu. Darabtuhu zaidan. Nah, maka domir tadi menempati fi mahalli nasbin maful mutlak. Nah, ijtihadtu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Anak-anak terus. Untuk lebih menjelaskan bahwasanya domir juga bisa terkadang menjadi maful mutlak. Di sini ketika kita berikan soal kepada santri tertentu mengartikannya maful bihi. Padahal itu maful mutlak. Ijtahadtu ijtihadan lam yajtahidhu ghairi. Nah, ijtihadu fi'il dan fa'il ya. Ini fa'ilnya nih. Ijtihadan sebagai apa? Maful? Maful mutlak. Lagi maful mutlak ijtihadan. Nah, ijtihadu ijtihadan. Lam harfun nafyin wa nasbin wa qalbin. Wa qalbin. Lam yajtahidhu fi'il mudhari'. Madzum bi lam alamat jasmihi sukun. Naam. Fa'ilnya nanti di belakang. Lam yajtahidhu. Nah, di sini ha di sini sebagai apa? Maful mutlak. Maful mutlak. Wal ha damir mutasil wa fi al-dhommi fi mahalli nasl mafulun mutlak. Maful mutlak. Ghairi sebagai fa'il. Marfu alamat alamat rafa'nya doma muqaddara ma'ana min duriha harakatul munasaba bilya mutakalim. Nah, berarti apa? Apa kedudukannya? Maful mutlak. Mutlak. Nah, itu ya. Bisa berupa domir. Juga maful mutlak bisa berupa bilangan. Darabtuhu isrina dorbatan. Aku memukul dua kali pukulan. Darabtuhu fi'il fa'il maful bihi darabtuhu. Isrina 20. Isrina 20 artinya ada apa kedudukannya? Maful? Maful mutlak. Darab tuhu isrina darbatan. Darab tuhu isrina. Darab tuhu isrina darbatan. Nah, di sini darab tuhu fi'il dan fa'il. Dan maful bihi hanya isrina maful mutlak darbatan tamyiz. Asalnya ini nih. Asalnya yang menjadi maful mutlak adalah darbatan. Nah, darbatan masdar bukan? Masdar. Masdar apa namanya? Masdar apa? Masdar marro. Pernah kita lewati di kitab Sorob Al-Mumtik fi ilmi tasrif. Ada istilah masdar marro kan? Masdar yang memiliki arti sekali kejadian. Iya enggak? Darbatan artinya sekali pukul. Jalsatan sekali duduk. Nah, itu berarti masdar. Yang namanya masdar itu mencakup masdar biasa, dorban, bisa juga masdar maro, yaitu apa? Dorbatan. Bisa juga masdar hea, dirbatan. Masdar hea. Pernah dengar kan? Di mana kita bahas ya? Masdar hea. Nah, itu. Nah, jenis. Sehingga ketika kita keluarkan masdar dalam kalimat tertentu, yaitu adalah maful mutlak. Ketika kedudukannya sebagai maful mutlak. Nah, seperti dalam kalimat ini, dorob tuhu isrina dorbatan. Dorbatan ini secara asal maful mutlaknya dorbatan. Secara asal gitu. Namun di konteks kalimat seperti ini diganti maful mutlaknya oleh isrin. Kemudian dorbatan yang sebagai tamyiz bagi isrin. Dorob tuhu isrina dorbatan. Aku memukul 20 kali pukulan. Nanti di tamyiz ada penjelasan tentang tamyiz ya. Bab yang akan datang ada pembahasan tentang tamyiz. Nah, saitnya maful mutlak bisa berupa bilangan. Fajliduhu famanina jalda. Fajliduhu fi'il mudhari'. Wawunya fa'il, haknya maful bihi. Samanina sebagai maful mutlak. Jaldatan tamyiznya. Nah, asalnya jalada yajlidu jaldan atau jaldatan. Nah, itu asalnya adalah yang maful mutlak adalah jaldatannya. Kalau jaldan masdar biasa, kalau jaldatan masdar untuk marro, masdar marro. Nah, semuanya masdar. Iya. Bisa. Dr. Hoir bertanya boleh enggak aku memukulnya dua kali pukulan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan ditambah bilangannya dorob tuhu dorbatan khafifatan. Sifat nanti ditambah. Dorob tuhu dorbatan khafifatan. Khafifatan sifat li dorbatan. Wa sifatu mansubin mansubun mithluhu alamatu nasbihi fathah. Naam. Juga maful mutlak bisa berupa berasal dari alat. alat jadi maful mutlak. Seperti cambuk. Apa bahasa Arabnya cambuk? Sautan. Sautun, sautun. Darabtuhu sautan. Darabtuhu sautaini. Darabtuhu aswatan. Nah itu. Satu cambukan, dua cambukan. Darabtuhu sautan. Sautan ya. Darabtuhu sautan. Aku memukulnya cambuk. Dengan sekali cambuk, namun dibahasakannya dengan sauton. Nah, darabtuhu fi'il dan fa'il sauton sebagai maful mutlak di situ. Dan dia isim alat, sauton isim alat. Nah, artinya isim jamid kan? Di situ bukan masdar, bukan isim mustaq. Nah, barakallahu. Aslinya apa? Aslinya darabtuhu darban bi sautin. Nah, darabtuhu darban bi sautin ini aslinya. Asal tulisannya dorob tuhu, aku memukulnya. Dorob tuhu, dorban, bisauti. Aku memukulnya, aku memukul dia dengan sebenarnya memakai cambuk. Kemudian dorban ini dibuang, saut ini diposisikan pada posisi maful mutlak, maka menjadi sauton. Dorob tuhu sauton, artinya aku memukul dia dengan cambuk. Ngartikannya masih sama. Ngartikannya. Nah, namun sauton di sini artinya apa? Maful mutlak. Dorob tuhu fiil fa'il maful bihi. Apa sauton kedudukannya? Ya maful mutlak, enggak mungkin jadi maful bihi lagi karena maful bihi sudah ada. Kalau darabtu sauton, maka bisa jadi arti maful bihi. Aku memukul cambuk, berarti yang dipukul cambuknya. Kalau gitu. Nih, darabtu sauton, artinya aku memukul cambuk. Tapi kalau kalimat antum di sini darabtuhu sauton, aku memukulnya dengan cambuk. Maka dengan cambuk di sini artinya maful mutlak yang secara asal artinya darabtuhu dorban bisauti, artinya asalnya gitu pelan-pelan. Yang ini bukan, ini masih maful mutlak, masih lafzi. Nah, yang nanti dalam kitab yang lebih luas akan disebutkan yang namanya maful mutlak itu harus ada amil. Ini amilnya mana? Dorob tuhu sauton, amilnya nih doroba ini. Dorba amilnya. Mana maful mutlaknya? Dorban yang dihapus. Yang kemudian diganti oleh sauton. Nah, berarti amilnya masih sesuai kan? Masih secara lafzi karena dorban dan doroba masih sesuai. Bukan secara maknawi, masih sesuai. Nah. Ya. Pengganti berikutnya bisa berupa masdar yang muradib tadi yang sudah disebutkan. Qa'atu qa'atu qu'udan, kumtu wukufan. Nah, ini masuk dalam bab maful mutlak pengganti. Yang tadi disebutkan sebagai maful mutlak yang maknawi itu masuk dalam bab ini ya. Maful mutlak berupa masdar muradib, masdar yang menyamai. Bukan dari fi'il, bukan dari amilnya, namun yang menyamainya. Nah, bisa juga dari sifat. Dari sifat juga bisa. Nah, dan seterusnya ya, ada beberapa pengganti yang tidak cukup waktu untuk menyebutkan. Insyaallah pembahasan maful mutlak lebih lengkap lagi, untuk lebih lengkapnya pada kitab lanjutan insyaallah ta'ala. Nah, yang ada di matan inilah yang perlu dipahami, karena yang kita pelajari sekarang matan jurumiyah, sehingga itu yang menjadi target untuk bisa dipahami. Nah, dan target ini untuk pemula ya, untuk pemula. Dan itulah yang sujir yang sudah dirasa cukup bagi pemula, yaitu apa yang ada disebutkan di kitab ini. Nah, kesimpulan di kitab Jurumiyah ini bahwasanya babul masdar artinya adalah yang dimaksud maful mutlak. Nah, kenapa? Karena maful mutlak itu pasti mansub, adapun masdar bisa mansub, majrur ataupun marfu, tergantung kedudukan dalam kalimat. Nah, karena itu disebutkan di sini al-masdar huwa al-ismul mansub. Masdar adalah isim yang mansub. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan masdar adalah maf'ul mutlak. Alladzi yaji'u tsalitsan fi tasrifil fi'li. Itu menunjukkan masdar. Nah, karena pada tasrif penyamping urutan yang ketiga itu adalah masdar. Daroba yadribu dorban contohnya. Lalu disebutkan bahwasanya maf'ul mutlak terbagi menjadi dua, ada secara lafzi dan ada secara maknawi. Secara lafzi, jika maf'ul mutlak tersebut lafadznya mencocoki fi'ilnya, atau lebih tepatnya mencocoki amilnya. Kenapa? Karena yang namanya amil tidak sekedar fi'il. Amil bukan sekedar fi'il. Ana doribun dorban. Nah, sekarang mana fi'ilnya? Enggak ada kan? Ana doribun dorban. Nah itu. Dengan sebenarnya ana doribun dorban. Ana doribun dorban. Aku pemukul dengan sebenarnya ana mubtada, doribun khobar, dorban maful mutlaknya. Nah, barakalikum. Nah, sehingga yang namanya lafzi apa maful mutlak itu mencocoki amilnya, bukan sekedar mencocoki fiilnya. Kalau mencocoki fiil, ada kalimat-kalimat tertentu yang amilnya bukan fiil. Sehingga kita lebih umum kita katakan yang mencocoki amilnya. Itu yang lafzi. Adapun yang maknawi, yaitu apa? Yang maful mutlak tersebut tidak mencocoki lafat amilnya. Tidak mencocoki lafat amilnya, namun dia mencocoki secara maknanya, secara artinya. Barakallahu fikum. Bisa dipahami insyaallah ya? Ada pertanyaan? Bab yang akan datang insyaallah masuk bab baru ya, bab dzarf zaman wa dzarf fil makan. Bab dzarf zaman dan dzarf makan. Nah. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini sebisa mungkin. Kalau ada di tempat tidak menyulitkan, agar bisa offline, jangan online ya. Nah, karena sekarang aturan sudah longgar dari pemerintah. Kalau dulu online karena ada pembatasan untuk pembatasan apa? Tatap muka untuk kumpul kan. Sekarang ada pelonggaran dari pemerintah untuk bisa offline, maka sebaiknya bagi yang bisa untuk hadir ya, terutama yang dekat dengan Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor. Nah. Assalamualaikum. Nah, yang tidak bisa hadir karena jauh, maka lanjutkan dengan menyimak dari radio atau online. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Apa tambah satu soal? Abu Salma belum dapat soal tadi. Apa besok aja? Ya, ya. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.